Mungkin kau bertanya-tanya arti perhatianku terhadapmu. Pasti kau menerka-nerka apa yang tersirat dalam gerakku. Akulah serpihan kisah masa lalumu yang sekedar ingin tahu keadaanmu. Tak pernah aku bermaksud mengusikmu, mengganggu setiap ketentraman hidupmu. Hanya tak mudah bagiku lupakanmu dan pergi menjauh. Beri sedikit waktu agar ku terbiasa bernafas tanpamu. Bernafas tanpamu.